Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan asar dari Al-Imam Malik ibn Anas bahwasanya beliau didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian dia bertanya tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwasanya yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arasnya. Kemudian dia bertanya, bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana jawaban Imam Malik? Jawabannya gimana? Apakah Imam Malik senang mendengarnya? Atau gimana? Imam Malik apa? Hah? Marah ya? Marah besar. Dan diceritakan ya, bahwasanya yang hadir dalam majlis tersebut adalah Ja'far ibn Abdullah, bahwasanya dia melihat ya, Imam Malik, tidaklah aku melihat Imam Malik ya, marah pada sesuatu sebagaimana marahnya beliau dari ucapan tadi ya, dari pertanyaan tadi, bagaimana istiwanya Allah ya. Dan beliau pun saking marahnya apa, mengeluarkan apa, keringat ya. Dan kaum pun ya, orang-orang yang ikut majlis Imam Malik disebutkan oleh Ja'far ibn Abdullah, tidak ada satupun yang berani untuk mengangkat kepalanya, semua menundukkan kepalanya sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Al-Imam Malik. Kemudian Imam Malik ya, setelah hilang marahnya tadi, maka beliau pun berkata, Al-kaifu ghayru maqul ya. Adapun bagaimananya, tata caranya, sifat rincinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa bah ghayru maqul, ini tidak akan bisa kita masukkan ke dalam akal sehat kita, tidak akan mampu difikirkan oleh manusia. Wal istiwa ghairu majhul. Adapun yang namanya istiwa ini ghairu majhul ya, sudah diketahui, tidak asing bagi orang-orang Arab. Adapun orang yang belajar bahasa Arab, bahwasanya istiwa apa artinya? Istiwa apa artinya? Di atas ya, irtifa. Ya, di atas. Wal imanu bihi wajibun. Adapun beriman kepadanya, kepada istiwa Allah tadi, sifat istiwa Allah Azza wa Jalla, ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau tidak beriman tentang sifat istiwa Allah, maka sebagian ulama ya, mengatakan bahwasanya orang tadi itu kafir. Kenapa kafir kira-kira? Kenapa? Hah? Kenapa? Nanti saya sebutkan ya, ada imam yang menyebutkan bahwasanya orang tadi kalau dia mengingkari sifat Allah, istiwanya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, maka dia, kata al-imam, suatu imam tadi, harus diminta taubatnya. Kalau tidak mau bertaubat, wa illa duriba unuquh ya, tidak dipenggal kepalanya ya. Ini pendapat imam tadi. Nanti kita akan jelaskan. Mudah-mudahan waktu kita mencukupi. Kenapa kira-kira kafir? Kenapa? Hah? Kenapa? Menolak? Ahsan, ya. Karena dia menolak, ya, firman Allah Azza wa Jalla, ya, mengingkari nususul Quran, dalil-dalil Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya Allah berada di atas arasnya, atau yang disebut sini beristiwa di atas arasnya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana tata caranya, sifat rincinya, ini merupakan kebid'ahan. Kenapa? Ada dua alasan kemarin kita sebutkan. Ada dua alasan. Yang pertama, saya masih ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan di Al-Qur'an maupun menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kalau Allah Subhanahu tidak menceritakannya, tidak mengkhabarkannya, bagaimana kita bisa mengetahui perkara gaib? Perkara yang tidak masuk di akal kita. Sedangkan Allah yang mengetahui perkara gaib tidak sama sekali, ya, menukilkan sedikit pun tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Beristiwa. Sendum. Kemudian yang kedua, dikarenakan apa? Dikarenakan para sahabat juga. Ya. Padahal kalau para sahabat, ya, bertanya tentang bagaimana sifat istiwa Allah, maka Nabi Muhammad pada saat itu apa? Masih turun wahyu. Kalau mereka bertanya, mereka mau bertanya masalah ini, pasti nantinya akan turun wahyu untuk menjawabnya. Tapi apa? Para sahabat apa? Kira-kira apa? Tidak mau bertanya. Tidak mau berdalam-dalam tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana caranya, bagaimana tata caranya. Apakah seperti naiknya makhluk ke dalam lotengnya, ataukah turunnya Allah Subhanahu sebagai turunnya makhluk dari atas mimbarnya. Tidak mereka bertanya sedikit pun, ya. Menandakan apa? Bahwasanya mereka cukup apa? Mengimani. Itu saja, ya, tugas kita bagi seorang muslim. Wa inni la khafu an takuna dhalan, dan sungguh, ya, aku khawatir, ya, engkau, ya, ini orang yang bertanya tadi, termasuk orang yang tersesat, ya, dhal. Tsumma umira bihi fa ukhrija, kemudian diperintahkan dengan orang tadi untuk dikeluarkan dari majelis Imam Malik. Subhanallah, ya. Ini kalau dahulu, ya, para imam mereka bersikeras, ya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak segan-segan, ya, mereka untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Membantahnya, ya. Adapun sekarang, ya, kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an As-Sunnah, ya, dibelok-belokkan, ya, dicari biar selamat ucapannya. Ya, kenapa? Jawabnya itu, karena kita ini menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Karena yang penting tauhid dulu. Kenapa tauhid dulu? Ya, untuk menyatukan barisan. Agar barisan kaum muslim ini sama. Ya, dengan tauhid yang sama. Tauhid apa? Sedangkan kaum muslimin sekarang ini saja ya, sudah tidak mengetahui ya, apa sih yang namanya lawan dari tauhid kesyirikan. Banyak kaum muslimin terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan kaum muslimin tadi apa? Tidak mengetahuinya. Bahkan ulama menyebutkan ya, wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari tauhid dan mempelajari syirik. Fa in lam ya'lamu bididdiha, jika dia tidak mengetahui lawan dari tauhid tadi, yaqa'u fi, dia akan terjatuh padanya. Contohnya ya, banyak kita dapati sehari-hari ya, ada yang ketika melihat sesuatu bayangan di depan rumahnya atau depan pintu dapurnya, kemudian dia merasa takut. Bahkan diceritakan dia ketika melihat itu tidak berani lagi untuk ke dapur malam itu. Kenapa? Karena melihat bayangan, sesosok bayangan. Ketika Allah perintahkan untuk sholat subuh, teringat bayangan malam tadi. Waduh, bayangannya mungkin datang lagi nanti ketika kita wudu. Nggak jadi wudu, nggak jadi sholatnya. Kata para ulama, ya, kalau orang ini sampai rasa takutnya menyamai rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada bayangan tadi, maka dia jatuh pada syirik apa? Syirik al-khauf, syirik ketakutan. Sekalinya bayangannya, kalinya bayangan mamanya lagi memasak di dapur misalnya ya, dan seterusnya ya. Ketika melihat syaitan, melihat jin, lari tebit-birit. Padahal kata para ulama, syaitan itu seperti anjing. Tahu anjing? Tahu anjing? Anjing itu ya, kalau kita lari, dikejarnya. Itu sifatnya syaitan. Kalau kita lari, kita takut, dikejarnya, tambah dikejarnya. Tapi kalau kita berani ya, paling dia apa? Kata para ulama, anjing menggonggong, kafilah apa? Tetap berlalu. Dia menggonggong saja. Ya. Apalagi kita bawa batu besar, udah takut dia itu. Ya, biasa kita diaman. Yes. Di daerah gurun itu banyak anjingnya. Ya. Pernah kita dikagati, bu, gitu. Ya sudah, ambil batu. Nggak berani dia dekat. Paling dekat sekali. Ya, kalau dia ngejar, dapatnya mungkin. Tapi apa? Lihat. Ya. Itulah sifatnya syaitan. Sifatnya jin kafir dan seterusnya. Kalau kita berani, nih ingatkan ya, ini, kalau kita berani, ya, maka dia juga tidak berani. Tapi kalau kita takut, bahkan para ulama menyebutkan, dia bahkan bisa menjadi lebih besar dibandingkan rumah kita. Ya, untuk menakut-nakuti kita tadi. Jadi di sini kita ambil faedah ya, banyak kaum muslimin tadi, ya, dibodohi oleh media massa. Dibodohi oleh cerita-cerita. Hati-hati, bisa membunuh dia, bisa melukai dia. Padahal namanya syaitan, nama jin kafir, la yanfa' wa la yadur illa biiznillah, ya, tidak akan apa? Memberikan manfaat sedikit pun. Dan tidak akan memberikan apa? Mudarat sedikit pun pula. Kecuali apa? Dengan izin Allah. Jadi sudah sepantasnya kita menancapkan hati kita untuk takut cuma kepada Allah saja. Lihat, kalian lihat sendiri ya, tetangga kalian, teman-teman kalian dahulu, saudara-saudara kalian, ya, banyak yang terjatuh pada apa? Syirik apa? Al-khauf. Kenapa? Karena tidak mengetahuinya. Ya. Dan di sini ya, kita ambil faedah ya, bahwasanya ulama, para ulama ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, mereka tidak segan-segan untuk apa? Untuk membantahnya. Ya. Wa akhbarani jaddi Abu Hamid Ahmad ibn Ismail an jaddi walid asy-syahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi As-Sabuni. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ya, Al-Imam As-Sabuni menyebutkan, dan telah mengkhabarkan kepadaku kakekku namanya Abu Hamid Ahmad bin Ismail dari kakek ayahku Asy-Syahid namanya adalah wa huwa Abu Abdullah ya, Muhammad bin Adi ibn Hamdawi As-Sabuni. Qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun An-Nasawi. Ya. Abu Abdullah tadi, kakek-kakeknya dari Al-Imam As-Sabuni, beliau berkata, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun An-Nasawi telah menceritakan kepadaku. Qala haddatsana Salama ibn Syabib. Beliau berkata, ini Muhammad ibn Ahmad telah menceritakan kepadaku Salamah ibn Syabib. Qala haddatsana Mahdi ibn Ja'far Ar-Ramli telah menceritakan kepadaku Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli. Qala haddatsana Ja'far ibn Abdullah telah menceritakan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Abdullah. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Malik ibn Anas. Seorang laki-laki datang kepada Malik ibn Anas. Faqala, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah. Aba Abdullah ini kunyah siapa? Kunyah Imam Malik. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kunyahnya Abu Hanifah? Hah? Hah? Abu Hanifah Hasan ya. Semua imam empat itu kunyahnya Abu Abdullah, kecuali kecuali siapa? Abu Hanifah Hasan tuh. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Bahwasanya dalam firman Allah Azza wa Jalla dia sebutkan bahwasanya Sang Rahman yang Maha Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy-Nya. Kaifa istiwa? Bagaimana cara beristiwanya? Qala, ya. Fama ra'aina Malikan wajada min syai'in ka wajdihi min maqalatihi wa dzakara binahwihi. Maka Ja'far bin Abdullah pun berkata, maka tidaklah kami ya pernah melihat Al-Imam Malik marah terhadap sesuatu sebagaimana beliau marah terhadap ucapan orang tadi ya, pertanyaan orang tadi. Wa dzakara binahwi, dan menyebutkan cerita yang semisal dengannya. Dan di sini kata Syekhuna Yasin hafizahullah taala, fasara kalamu Imam Malik ijma'an ya. Di sini menjadikan dalil bahwasanya kalam ucapan Imam Malik ya tentang istiwa tadi, al-kaifu ghairu ma'qul wal istiwa ghairu majhul wal imanu bi wajib wa su'alu anhu bid'ah dan seterusnya, ini merupakan ijma'nya para ulama ya. Kita wajib beriman kepada sifat Allah tadi saja, istiwa. Adapun tata caranya jangan pernah kita menanyakannya ya. Tugas kita apa? Beriman saja. Wasuila Abu Ali Al-Husain Ibn Fadl Al-Bajali an al-istiwa. Nah, ini tadi kita cerita Imam Malik. Sekarang kita ya bercerita tentang Al-Imam Abu Ali Al-Bajali atau Al-Husain Ibn Fadl Al-Bajali. Ya, Imam Ahlus Sunnah. An'anil istiwa, tentang sifat istiwa. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, kaifa istiwa ala arsyhi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya ya, berada di atas arasy-Nya. فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. Lihat jawaban Al-Imam Abu Ali Al-Bajali ini sama persis seperti jawaban Al-Imam Malik. Kata beliau, ana la a'rifu min amba'il ghaib, aku tidaklah aku ini mengetahui berita-berita ghaib, illa miqdaru ma kushifa lana, melainkan dari sedikit yang diberitakan kepada kami, yang diceritakan, yang dibukakan kepada kami dari apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah, minal kitabi was-sunnah. Sebagaimana kata Syekhuna Yasin hafizahullah, ma kushifa lana ay minal kitabi was-sunnah, melainkan dari Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa 'ala 'arsyihi, dan sungguh Allah jalla dzikruhu telah memberitakan kepada kami, telah memberitahukan kepada kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy-Nya. Wa lam yukhbirna kaifa istawa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan, tidak mengkhabarkan kepada kami bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Nah, di sini kita ambil faedah jadi syahid kita beriman kepada sifat istiwa dan selama Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkannya tentang bagaimana istiwa Allah Azza wa Jalla, maka kita pun tidak akan mengetahui bagaimana bagaimana sifat istiwa Allah Azza wa Jalla. Qala, nah di sini sanad baru lagi dari imam yang setelahnya. Qala al-Imam As-Sabuni akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh. Al-Imam As-Sabuni berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh. Qala akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Daud Az-Zahid. Abu Abdullah berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Daud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami. Beliau berkata, telah beritakan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Syabbuyah Al-Marwazi. Mungkin dalam cetakan yang lain Syabawaihi. Siapa yang cetakannya Syabbuyah? Situ apa cetakannya? Syabbuyah. Nah, ada dua versi. Yang pertama Syabbuyah atau Syabawaihi. Sami'tu Ali qala sami'tu Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Ali bin Hasan bin Al-Hasan ibn Syaqiq. Beliau berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul. Aku telah mendengar Abdullah ibn al-Mubarak yaqul. Aku telah mendengar Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, Abdullah bin Mubarak ini dialah seorang yang alim. Bahkan ulama menyebutnya tidak ada orang yang semisal dia keutamannya. Tahu keutamannya? Al-Imam Mubarak beliau seorang alim, selain seorang yang alim berilmu, dia juga orang yang zahid, zuhud terhadap dunia. Dan dia juga orang yang shadiq, orang yang mudah bersedekah. Bahkan diceritakan beliau pernah membawa satu kampung orang berangkat haji. Saking beliau ini orang yang dermawan, jawad ya, atau jawdun di zamannya. Jadi diberitakan, dikumpulkan beliau orang-orang di kampungnya, barang siapa yang mau ikut berhaji bersamaku, maka silahkan kumpulkan hartanya, taruh dalam peti. Ya. Taruh dalam apa? Peti. Kemudian masing-masing mereka mengumpulkan hartanya ya untuk bekal haji nantinya, ditaruh dalam peti. Kemudian berangkat haji. Ya. Berangkat haji ya, dibelikan mereka ya kebutuhan mereka selama haji. Setelah itu, setelah pulang haji, dibelikan pula oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak ini ya, oleh-oleh jir kita ya, oleh-oleh ya, untuk keluarganya, dibelikan pula oleh Abdullah Ibn Mubarak tadi. Nah, kemudian setelah sampai ya, di kampungnya Al-Imam Ibn Mubarak tadi, Abdullah Ibn Mubarak tadi, beliau juga mengadakan kalau kita syukuran, tasyakur ya, atas nikmat Allah ya, dalam berhaji tadi selamat semuanya ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian coba yang menjadi ya, takjub ya, kita cerita yang menakjubkan kita ini disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak ini ya, beliau coba lihat ya, setelah semuanya tadi merasa senang sudah ya, beliau kasih kesenangan pula. Yang punya harta tadi, yang mengumpulkan harta dalam peti tadi, yang sudah memiliki tanda-tandanya, silahkan ambil hartanya lagi. Coba, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada berkurang sedikit pun apa? Harta dari orang-orang yang berhaji bersama dia. Yeah. Dikira kebutuhan tadi diambil dari hartanya tadi, harta mereka tadi, kebutuhan mereka. Kemudian oleh-oleh dikira diambil apa? Dari harta mereka tadi. Ternyata mungkin ada kelebihan, tasyakuran, diambil dari hartanya lagi. Subhanallah ya. Kira-kira adalah kira-kira orang seperti ini, satu kampung diajaknya haji. Hah? Subhanallah ya. Inilah ya, ulama dahulu ya, ilmunya diamalkannya ya. Memang Abdullah Ibn Mubarak ya, beliau terkenal dengan kekayaannya. Jadi ketika beliau salah sedikit saja, maka beliau akan bebaskan budaknya, dibebaskan budaknya begitu saja ya. Bahkan ratusan disebutkan ya, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak ini membebaskan budak sudah. Kemudian juga disebut juga jahid, orang yang berjihad fisabilillah ya. Dalam satu pertempuran ya, kaum muslimin bertemu dengan pasukan kafir ya. Kemudian biasanya ya, biasanya kalau dulu ada duel ya, duel. Jadi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin satu, pasukan kaum kafir ke satu, duel, duel maut ya. Kalau kalah mati sudah. Ternyata di pasukan kaum kafir ini ada orang yang sangat kuat sekali dan lihai memainkan pedangnya. Ya. Kaum muslimin maju satu, mati. Maju lagi mati, maju lagi mati, maju lagi mati, sampai kaum muslimin gentar melihat orangnya. Siapa ini orang ini? Kuat sekali orang ini. Ternyata Abdullah Ibn Barak ya, beliau ingin maju. Lihat ya, imam, orang alim, orang kaya ya, dia mau berada di depan ya. Kemudian dia sebutkan kepada temannya, nah lupa nama temannya tadi ya, seorang alim juga. Dia ceritakan, sungguhnya aku ingin menghadapi orang tadi ya, tapi dengan syarat, kalau aku terbunuh, oleh dia, cepat-cepat kamu singkirkan mayatku agar kaum muslimin tidak mengetahuinya. Terus diterima oleh tawannya tadi, ya, seorang alim tadi juga. Akhirnya majulah Abdullah bin Barak dengan memakai topeng dia, ya, bertopeng, tidak ada yang mengenalinya. Majulah dia, perang, duel, mati kafir tadi. Maju lagi, mati kafir. Maju lagi, mati. Matu, maju, maju, matu. Maju, mati, maju, mati, dan seterusnya sampai gentar orang kafir tadi. Lihat, ya, subhanallah, ya. Seharusnya kita juga harus seperti mereka, ya, seperti ulama, ya. Sedini mungkin, ya, kita menimba ilmu dan juga melakukannya, olahraga-olahraga yang menyehatkan badan kita. Dan kita sudah mengetahui, ya, al-mu'min al-qawi apa? Ahabbu ilallah minal apa? Al-mu'min da'if. Ya, seorang mukmin yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Seorang mukmin yang lemah. Akhirnya gentar pasukan kaum kafir tadi, tidak ada berani maju lagi sudah. Tadi pasukan kaum muslimin tidak berani maju, sekarang pasukan kaum kafir tidak berani maju. Melihat tidak ada yang berani maju, langsung sembunyi lagi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Sahabatnya tadi. Tapi kita sekarang mengetahuinya. Ya, kenapa? Karena sahabatnya ini yang menceritakannya. Menceritakan keutamaan apa? Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya. Kalau untuk mau baca, ya, baca sirahnya beliau, tentang sejarah beliau Abdullah Ibn Mubarak, biar kita tambah mencintai beliau, ya. Tambah ingin, ya, mengikuti teladan beliau. Yaqul, beliau berkata, "Na'rifu Rabbana fawqa sab'i samawatin 'ala al-'arsy istawa." بائنا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. الإمام عبد الله بن مبارك beliau berkata, نعرف ربنا فوق سبع سموات, ya, kita telah mengetahui, ya, Rabb kita, bahwasanya Rabb kita ini berada di atas langit yang tujuh. Alal arsistawa, ya, di atas araslah Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ba'inan minhu khalquhu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu kepada para hambanya ini. Ba'inan artinya, ba'inan, qala syekhuna Yasin hafizahullah taala, ay munfasilun min khalquhu, terpisah, ya, tidak menyatu kepada makhluknya. Wala naqulu kama qalatil jahmiyah innahu hauna, dan tidaklah kami mengatakan sebagaimana ucapan al-jahmiyah. Di sini yang dimaukan jahmiyah, kata Syekhuna Yasin, al-jahmiyah al-hululiyah, ya, al-jahmiyah yang mempunyai keyakinan bahwasanya mereka itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatu. Ini namanya Jahmiyah al-Hululiyah. Mereka mengatakan, Jahmiyah al-Hululiyah mengatakan, innahu hahuna, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di sini. Di mana? Wa syara ilal ab, ya. Sambil mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada, ya, di bumi. Dan kita sudah membahas, ya, bahwasanya, ya, ucapan, ya, kaum yang tersesat ada tiga tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Allah fi kulli makan. Ya. Dan kita mengetahui, ya, ucapan ini adalah ucapan siapa? Baru disebutkan al-jahmiyah al-hululiyah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bah di setiap tempat, kata mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam tubuh kami. Jadi kami sholat, kami berzikir, kami puasa, yang sholat tadi, yang puasa tadi, itu Allah atau mereka. La wala wala quwata illa billah. Jauh. Buat apa Allah subhanahu wa ta'ala sholat untuk Allah? Buat apa? Allah menyembah Allah. Buat apa? Ini sesuatu apa? Sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Ya. Kemudian kita juga mengetahui. Ya. Dan mereka mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Tujuannya apa? Kata mereka, untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat penyamaan kepada makhluknya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala istiwa berarti irtafa'a, naik, sama dong seperti manusia naik ke atas lotengnya. Kata mereka, oleh karenanya ya, kita di sini ya, mengatakan bahwasanya ini pendapat yang kedua ya, kelompok sesat yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur, tidak semuanya. Ya di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Hah? Di mana? Berarti orang ini apa? Kelompok yang kedua ini, kelompok kedua ini mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, ya tadi karena kelebihan, ya, kelebihan dosis dalam beragama. Ya, pengen membersihkan Allah, mensucikan Allah, tapi tidak dikembalikan kepada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya ya, tolak ukur kita dalam beragama Islam ini cuma apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat ya, tolak ukur kita apa? Al-Quran, As-Sunnah. Ana bilang sekali lagi, kalau ana salah ya, ana khilaf menyisi Al-Quran As-Sunnah, jangan ikuti apa? Ikuti ana, ikuti apa? Al-Quran As-Sunnah sebagaimana para imam terdahulu. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya juga ya, menjadi kelompok yang tersesat itu ya, kebanyakan mereka ya, memang mereka tidak menginginkan untuk tersesat ya, kebanyakannya ya. Tapi apa? Tapi karena berlebih-lebihan ya, dalam beragama tadi ya, tadi ya, berdalam-dalam dalam agama, akhirnya apa? Terjatuh dia pada perkara-perkara yang bisa berakibat fatal. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang apa? Yang mencoba. Pendapat kedua itu pendapat siapa? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak menyatu dengan alam, tidak juga berada di luar alam. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Asy'ariyah dan apa? Al-Mu'tazilah ya. Atau juga disebut para ulama di sini disebut juga Al-Jahmiyah An-Nufah. Ya. Jahmiyah yang mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Ditolak semuanya seluruh sifat-sifat Allah. Karena tadi bah, tujuannya untuk mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga apa? Bahwasanya dia ingin menggabungkan pendapatnya Ahlus Sunnah dengan pendapatnya apa? Jahmiyah Al-Hululiyah. Bahwasanya kata mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ya, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Dan ini apa? Sesuatu sifat yang saling berlawanan, tidak akan mungkin menyatu sifat ini. Ya, tidak akan mungkin orang dalam satu waktu dia berdiri kemudian apa? Duduk. Ya, dia berbicara dalam satu waktu diam. Tidak akan mungkin. Ya. Tidak akan mungkin, ya. Hitam dan putih menyatu, kecuali ada warna abu-abu katanya. Tapi apa? Ini juga bukan menyatu, ya. dan seterusnya. Tidak akan mungkin sifat yang saling berlawanan, keras dengan lembek tidak akan menyatu. Ya. Air dengan air dengan minyak tidak akan menyatu. Seperti itulah. Ya. Dan mereka mencoba ingin menggabungkan ucapan Ahlus Sunnah dengan ucapan siapa? Al-Jahmiyah Al-Hululiyah. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya tidak boleh juga ya mengambil separoh di sini ya. Separoh di Ahlus Sunnah, separohnya di golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa? Karena tadi bisa bah, bisa terjatuh ya dalam hal-hal juga yang fatal dalam agama ini. Mungkin ini ya dapat kita ambil faedah ya. Mungkin kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.